Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan adab-adab dalam menuntut ilmu dari Manzumah Al-Lu'lu'i rahimahullahu taala, sebagaimana dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi karya Ibnu Abdul Bar. Telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu beberapa etika dan adab di dalam ilmu. Kemudian di kelanjutan bait syair, beliau menerangkan beberapa etika yang lainnya. Kata beliau, "Faltamisil ilma wa ajmil fit talabi." Faltamisil ilma wa ajmil fit talab. Wal ilmu la yuhsanu illa bil adab. Kata beliau, carilah ilmu itu dan perindah di dalam mencarinya, percantik di dalam mencarinya. Sebab ilmu itu tidaklah menjadi baik kecuali dengan adab. Di sini penulis rahimahullah menganjurkan untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Sebab dari uraian akhir pembahasan kemarin, beliau telah menjelaskan bahwa manusia di dalam hafalan dan di dalam pemahaman berjenjang. Walaupun demikian, mencari ilmu tetaplah hal yang baik, hal yang dianjurkan. Beliau berkata, "Faltamisil ilma." Carilah ilmu itu. Dan ini beliau iktibas dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju ke sorga. Iya, iktibas di dalam ilmu balagha di pembahasan syair itu, si penyair mengambil dari potongan ayat atau potongan hadis beberapa kalimat, kemudian dia serap di dalam bait syairnya. Baik. Jadi di dalam hadis Abu Hurairah yang saya bacakan tadi, Rasulullah bersabda, siapa yang menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu di dalamnya. Iltimas. Mencari ilmu di dalam jalan tersebut. Iya. Dan kata para ulama, salaka tariqan, menempuh jalan, as-suluk punya dua makna, sulukun hissi wa sulukun ma'nawi. Sulukun hissiyun wa sulukun ma'nawiyun. Menempuh jalan hissi, jalan yang dilihat, yang ditangkap dengan panca indera, Yaitu seorang ingin belajar, dia berjalan ke masjid, berjalan ke rumah guru. Kalau perlu perjalanan, dia melakukan rihlah. Betul-betul dia menapaki jalan. Iya. Dan ma'nawi, berjalan ma'nawi mencari ilmu adalah hal yang terkait dengan makna berjalan. Ada upayanya, ada usahanya. Dia menghafal, mempelajarinya, mengulanginya. Iya. Itqan pada pembahasan-pembahasannya, mendetailkan apa yang dia catat, apa yang dia hasilkan, apa yang dia dapatkan dari ilmu, dari sumber-sumber yang terpercaya. Demikian. Maka itu dua makna suluk. Yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu di dalamnya. Didatangkan dalam fi'il mudhari, menunjukkan makna istimrar. Itulah seorang penuntut ilmu. Ada kesinambungan dan terus menerus dia di dalam mencari ilmu. Apabila dia menempuh hal itu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Iya. Maka ilmu itu adalah jalan yang indah mengantar hamba ke surga. Kata penulis, "Faltamisil ilma," carilah ilmu itu. "Wa ajmil fit talab," dan percantik di dalam seorang menuntut ilmu. Perbagus caranya. Dan ini tentunya tidak akan muncul kecuali kalau dia punya etika dan adab. Iya. Harus ada kesungguhan, harus ada kesabaran, harus ada keikhlasan, harus ada pengagungan kepada ilmu, pengagungan kepada Allah yang memberikan ilmu, pengagungan kepada guru yang mengajarkan ilmu, pengagungan kepada orang-orang yang cinta kepada ilmu. Wa ajmil fit talab. Demikian pula ada sidik, kejujuran. Dia punya kejujuran di dalam at-talab, di dalam mencari ilmu. Iya. Kejujuran, kesungguhan dan ketulusan. Itu tiga makna berputar kata sidik. Dan seorang penuntut ilmu seperti itu. Dan kalau dia ada kejujuran, ketulusan dan kesungguhan, Allah telah menjamin pasti dia dapat kebaikan. Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Andai kata mereka itu punya sidik, jujur, tulus dan bersungguh-sungguh, pasti yang terbaik yang mereka dapatkan. Yang terbaik yang mereka dapatkan. Maka ajmil fit talab, perbaiki cara mencarinya. Ya, sama kalau seorang mencari rezeki. Ya. Dia perbaiki dari modal usahanya. Usahanya dimanage demikian rupa. Ya. Kemudian dia target produk-produk yang bagus untuk dia jual. Demikian pula dia melihat apa yang laku di pasaran, semuanya dia detailkan. Sama kalau seorang mau belajar menuntut ilmu. Iya. Ilmu itu banyak dan akan diuraikan nanti oleh penulis. Maka dia ambil yang paling bagusnya. Dia mulai dari yang terpenting, kemudian yang penting setelahnya. Dia mulai dari sigharil ilm qabla kibarihi. Mulai dari ilmu yang kecil dulu sebelum yang besarnya. Nah, itu namanya jamal fit talab. Dia cantik, indah di dalam mencari ilmu tersebut. Iya. Dan penulis isyaratkan di akhir bait, wal ilmu la yuhsanu illa bil adab. Dan ilmu itu tidaklah menjadi bagus kecuali dengan adab. Iya. Kecuali dengan adab. Maka seorang penuntut ilmu harus berhias dengan adab. Berhias dengan akhlak para penuntut ilmu. Kadang seorang punya banyak ilmu, tapi karena adabnya yang kurang, ilmunya yang banyak, kurang diambil manfaatnya oleh manusia. Dan kadang seorang sedikit dari ilmunya, tapi karena dia punya adab, maka yang sedikit ini menjadi berkah untuknya. Dia bisa menambah, dan orang-orang juga mengambil manfaat darinya. Iya. Dan ini pembahasan adab di dalam menuntut ilmu adalah hal yang indah, dipelihara dan dijaga. Iya. Karena itu para ulama menulis buku-buku khusus bagaimana akhlak seorang penuntut ilmu itu. Al-Khatib Al-Baghdadi menulis 2 jilid. Al-Jami' di Akhlaqir Rawi wa Adab As-Sami'. 2 jilid. Dan ini perlu diketahui oleh para penuntut ilmu. Demikian pula ditulis oleh Al-Qadhi Iyad. Dicetak juga bukunya dalam 2 jilid. Iya. Dan ada buku-buku yang lain ditulis oleh para ulama di dalam hal ini. Karena beliau sudah masuk menjelaskan tentang pentingnya seorang itu mempercantik adabnya. Iya. Dan ini ada sisi ibadah yang lain ya. Karena adab itu adalah akhlak. Adab, akhlak itu ada kemiripannya, walaupun pada sebagian penggunaannya ada sisi-sisi perbedaan, tapi secara umum ada kemiripan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Al-bir, kebaikan itu pada akhlak yang mulia. Tidak ada beliau sebutkan kebaikan kecuali akhlak mulia. Dan ini sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju Arafah." Haji itu adalah apa? Arafah. Maksudnya ibadah haji itu banyak. Amalan rangkaian manasik haji banyak. Tapi disebut oleh Nabi bahwa haji hanya Arafah karena pentingnya Arafah dalam haji itu. Karena itu ketika Nabi berkata, "Al-birru husnul khuluq," kebaikan adalah indahnya akhlak, menunjukkan bahwa keindahan akhlak, keelokan akhlak itu adalah dari hal yang sangat penting di dalam kebaikan. Pokoknya. Baik. Kemudian kata beliau, "Wal adabun nafi'u husnul samti." Wal adabun nafi' husnul samti. Wa fi kathiril qawli ba'dul maqti. Kata beliau, adab yang bermanfaat adalah husnul as-samti. Seorang bagus pembawaannya. Iya. Bagus diamnya, ketenangannya. Karena pada banyak berucap ada hal yang dibenci di situ. Iya. Ada hal yang dibenci. Nah, maka di sini beliau uraikan dari etika adalah seorang penuntut ilmu memperbaik dari pembawaannya, dari gerak-geriknya. Dan itu akan memberikan kebaikan yang banyak untuk dirinya. Memberikan kebaikan yang banyak untuk dirinya. Bahkan beliau sebutkan, wal adamun nafi', adab yang bermanfaat adalah husnus samt. Iya. Beliau masuk menjelaskan bagaimana adab yang bermanfaat itu. Husnus samt yang dimaksud oleh penulis. Iya. Dan samt ini itu terkait dengan masalah pembawaannya, enak dilihat, ya, enak diajak bicara. Itu adab yang baik pada seorang penuntut ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seperti itu. Kata beliau di dalam hadis riwayat Muslim, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو تلقى أخاك بوجه طلق. Bisa dibaca juga biwajihin talq. Jangan sekali-sekali engkau meremehkan dari sebuah kebaikan, walaupun sekadar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang cerah, wajah yang lepas, ya tersenyum, berseri atau yang semisal dengannya. Kaya itu sudah dihitung dari al-ma'ruf oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Bahkan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka kepada sebagian orang, dicela oleh Nabi. Tapi begitu berjumpa dengan orang tersebut, beda keadaan beliau. Jadi suatu hari di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada yang mengetuk pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi berkata kepada Aisyah, bisa akhul asyirah, sejelek-jelek seorang keluarga. Ya. Ini kalimat yang sangat tidak enak dari Rasulullah kepada tentang orang tersebut. Tapi begitu orang itu datang masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berlemah lembut dalam berbicara, baik dalam berbicara. Iya. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, tadi sebelum orang ini masuk, kamu berbicara seperti itu. Begitu engkau masuk, engkau berlemah-lembut kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, inna min syarrin nas man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyihi. Sungguhnya dari manusia yang sangat jelek adalah siapa yang ditinggalkan oleh manusia karena menghindari kekejiannya, menghindari kejelekannya. Iya. Kadang orang tersebut memang ada hal yang keliru, ada hal yang salah, tapi dia sendiri dengan pembawaan yang seperti itu ditinggalkan oleh manusia gara-gara akhlaknya yang tidak baik, pembawaannya yang tidak baik, maka itu dari manusia yang paling jelek. Iya. Jadi kalau dia tidak peduli apa yang dirasakan oleh orang darinya, maka ini menunjukkan ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki dari sisi pembawaannya. Iya. Maka di sini beliau berkata husnus samt. Iya. Dikatakan husnu as-samt. Dia perbaiki dari pembawaannya, dari jalannya, dari penampilannya. Wa fi katsiril qawli ba'dul maqti, dan banyak berbicara itu kadang hal dibenci, seorang terlalu banyak berbicara. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berucap yang baik atau dia diam. Berucap yang baik atau dia diam. Karena pada banyak ucapan ada ba'dul maqti, ada sebagian yang dibenci. Enggak semua ya ucapan itu dianggap dibenci, tidak baik. Ada orang yang banyak bicara, tapi banyak bicaranya dalam kebaikan, dalam ilmu, dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Hal tersebut tidak ada masalah, tapi kalau banyak bicara pada perkara yang haram, perkara yang sia-sia, bahkan pada perkara yang tidak jelas saja terkait dengan manusia dia bicarakan, itu sangat berbahaya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yatakallamu bikalimatin la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Seorang lelaki kadang dia berbicara dengan sebuah kalimat, dia tidak perjelas, maka kalimat tersebut menyeretnya ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Waliyadu billah. Iya. Maka ini dia dua adab diterangkan oleh penulis. Iya. Karena pentingnya husnus samt ini, beliau tegaskan lagi. Kata beliau, fakun li husnus samti ma hayita muqarinan tuhmat ma baqita. Hendaknya engkau ini selalu menggandeng, berbekal dengan husnul samt, baik pembawaan, sepanjang engkau hidup. Kalau engkau melakukan hal tersebut, maka engkau akan terpuji sepanjang engkau masih ada di atas muka bumi. Sepanjang engkau belum meninggal. Iya. Ini anjuran dari penulis rahimahullahu taala untuk memperbaiki ya dari as-samt ini. Nah. Dan seorang mukmin dan mukminah hendaknya berusaha untuk mengadakan pada dirinya, mendidik dirinya dengan adab-adab dan akhlak yang mulia, pembawaan-pembawaan yang baik, agar supaya ia bertambah kebaikan, ada perubahan pada dirinya, ada perubahan pada dirinya dan pembawaannya. Dan saya sudah terangkan kemarin bahwa akhlak itu ada dua macam. Ada yang sifatnya jibilliyah, pembawaannya ya, pembawaannya, adabnya baik, akhlaknya baik. Dan ada yang sifatnya muktasabah, dia upayakan, dia latih dirinya, dia didik dirinya, dia didik dirinya di atas hal tersebut. Iya. Ada hadis sebenarnya di dalam pembahasan ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang as-samt al-hasan. Kata beliau, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ya, dari Abdullah bin Sirjis, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-samtul hasan wat-tu'adah wal-iktisad juz'un min 24 juz'an minan nubuwah. Samt yang hasan, pembawaan yang baik, tu'adah, tidak tergesa-gesa, iktisad, sederhana, itu adalah satu bagian dari 24 bagian kenabian. Iya. Dan dihasankan pula oleh Syekh Al-Albani dari di dalam riwayat Abu Daud. Di dalam riwayat Abu Daud. Baik. Jadi apa yang diuraikan oleh penulis di sini rahimahullah adalah sebuah etika dan akhlak yang memang diajarkan dan dituntunkan, berjalan di tengah para ulama. Kemudian beliau menguraikan pembahasan lain. Kata beliau, wa in badat bainan nasi mas'alatun ma'rufatun fil ilmi aw mufta'alah. Syaulangi, wa in badat bainan nasi mas'alah ma'rufatun fil ilmi aw mufta'alah. Fala takun ilal jawabi sabiqa hatta tara ghayraka fiha natiqa. Kata beliau, apabila di tengah manusia itu terjadi sebuah pembahasan ilmu yang dikenal, atau terjadi sebuah masalah yang baru terjadi, sebelumnya belum dikenal, maka kalau terjadi seperti itu, adabnya janganlah engkau bersegera untuk menjawab sampai engkau melihat ada orang lain dari orang-orang yang berilmu berbicara tentang itu, berbicara tentang hal tersebut. Ini dari adab dan akhlak pada seorang penuntut ilmu. Iya. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah mewanti-wanti, iyaka an tatakallama fi mas'alatin wa laysa laka fiha imam. Hati-hati kamu berbicara dalam sebuah permasalahan yang tidak ada imam mendahului kamu di dalam hal tersebut. Iya. Ini bagi seorang penuntut ilmu seperti itu adabnya. Dia harus tahu kadar dirinya. Kalau dia seorang alim, ahli ijtihad, iya. Kadang dia berijtihad dalam masalah, sebab namanya masalah baru terjadi, sebelumnya belum pernah terjadi. Karena itu Imam Ahmad sendiri yang berucap seperti itu, banyak dari ijtihad Imam Ahmad belum ada sebelumnya dari ulama Islam yang berbicara kecuali Imam Ahmad tentang masalah tersebut. Iya. Agar supaya seorang itu tahu kadar dirinya. Maka kalau dia seorang penuntut ilmu, ada masalah yang terjadi, walaupun masalah terkenal, jangan terburu-buru menjawab, masuk, menerangkan. Kecuali kalau ada yang lain sudah berbicara. Ya, alhamdulillah di masa ini apalagi ya fatwa-fatwa para ulama itu tersebar, dan kejadian-kejadian kontemporer cepat ditanggapi dan diangkat, dibahas. Iya. Maka seorang bisa melihat buku-buku yang memuat tentang fatwa-fatwa tersebut. Iya. Dia perhatikan dari jawaban seorang alim di dalam masalah tersebut. Kalau ada jawaban seorang alim, dia lihat jawaban alim itu. Dia lihat jawaban alim tersebut. Nah, maka disinilah dia mendidik dirinya. Kalau misalnya dia sendiri ditanya sebuah permasalahan, dia sudah tahu jawabannya sekadar apa yang dia ketahui, kemudian setelah itu beberapa ulama memberikan jawaban dan apa yang dia tadi anggap itu benar ternyata mencocoki dari jawaban para ulama di kebanyakan keadaan, maka ini tanda bahwa dirinya sudah ada kebaikan yang diharapkan. Tapi kalau dia kadang di satu masalah dia lihat dia berijtihad, ternyata setelah itu jawaban ulama berbeda dengan jawabannya, ini harus dia koreksi dirinya. Iya. Harus dia perbaiki. Kalau dia keliru 1, 2, 3 kali itu wajar. Tapi kalau terlalu banyak kelirunya, maka ini dari hal yang hendaknya dia perbaiki. Baik. Maka ini subhanallah dari akhlak diingatkan dari masa dahulu. Iya. Kalau sekarang ini menjadi akhlak yang aneh di tengah para penuntut ilmu. Bahkan kalau ada yang mengingatkan untuk berhati-hati, tidak tergesa-gesa masuk di dalam pembahasan yang bukan haknya dia membahas, dianggap itu sebagai suatu syubhat oleh sebagian orang. Iya. Maka hendaknya kita di masa ini lebih banyak berhati-hati, lebih banyak bertakwa kepada Allah. Iya. Dan seorang lebih banyak mengurus hal yang bermanfaat. Mengurus hal yang bermanfaat. Kadang sebagian orang sibuk dengan suatu pembahasan. Diangkat oleh seorang bukan alim, bukan penuntut ilmu, bahkan sejumlah pembahasan lain diangkat oleh orang-orang yang jahil, bahasa Arab saja tidak mengerti. Iya. Lebih cenderung kepada orang awam. Diangkat di permukaan dan sibuk dengan hal tersebut. Maka ini bukan dari keadaan seorang yang mengerti adab dan etika di dalam belajar. Dan itu tidak membantunya di dalam mengambil ilmu dan menambah dari ilmu. Kemudian beliau terangkan alasan kenapa jangan tergesa-gesa berbicara. Kata beliau, "Pakam ra'aita min ajulin sabiqi min ghairi fahmin bil khata'i natiqi." Betapa banyak engkau melihat orang yang tergesa-gesa bersegera, ya, tanpa ada pemahaman, akhirnya dia bicara salah. Ya, akhirnya dia bicara salah. Dia keliru sebabnya karena terlalu tergesa-gesa. Iya. Karena itu apabila ada dari pembahasan-pembahasan ilmu, hendaknya dia kembalikan kepada ahlinya. Iya. Seorang penuntut ilmu, dia baru belajar, kewajibannya adalah dia pelajari apa yang merupakan tanggung jawabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya ilmu, sifatnya fardu ain. Fardu ain dipelajari atas setiap muslim dan muslimah. Nah, itu yang dia pelajari. Jangan sampai di kuburan ditanya oleh munkar dan nakir, dia tidak mampu menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Dan itu ilmu fardu ain dipelajari. Dia wajib mempelajari siapa Allah, siapa nabinya, apa agamanya. Iya. Jangan sampai di hari kiamat dia tidak bisa menjawab pertanyaan pada hari kiamat. Sebab pada hari kiamat ada pertanyaan yang harus dijawab. Allah telah bersumpah dengan hal itu. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami akan menanyai mereka seluruhnya pada hari kiamat tentang apa yang mereka kerjakan. Terkait pertanyaan Allah pada hari kiamat, ditafsirkan oleh Imam Abu Aliyah, dan ini subhanallah dari kedetailan tafsir para as-salaf. Abu Aliyah berkata, mereka akan ditanya dua hal. Amma kanu ya'budun wa amma ajabul mursalin. Mereka akan ditanya bagaimana mereka beribadah kepada Allah, dan mereka akan ditanya bagaimana menjawab dakwah para rasul. Dan ini penafsiran Abu Aliyah benar ya. Ya, bahkan itu ada di ayat yang lain. Karena di ayat yang lain di surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun." Dan ketika Allah memanggil mereka, kemudian Allah berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang kalian anggap itu adalah tandingan bagiku?" Kalian sangka. Ini artinya pertanyaan tentang ibadah kepada Allah. Orang yang berbuat sekutu ditanyakan, dipanggil pada hari kiamat. Iya. Pertanyaan yang kedua disebut dalam beberapa ayat setelahnya. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan ketika Allah memanggil mereka, lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian menjawab dakwah para rasul? Maka ada ilmu yang wajib ain. Ini yang seorang sibuk dengannya. Sibuk dia perbaiki, dia pelajari. Kalau dia sudah kuasai dari kewajibannya, dia naik ke tingkatan berikutnya. Iya. Dia pelajari dari ilmu-ilmu alat yang memudahkan dia untuk memahami ilmu-ilmu agama itu secara keseluruhan. Dia mulai dengan ilmu bahasa Arab. Belajar bahasa Arab yang benar supaya bisa membaca kitab. Iya. Belajar nahwunya, belajar sarafnya. Iya, dan ini adalah pokok ilmu bahasa. Pokok ilmu bahasa. Ada tingkatan tertentu kalau seorang mutqin dia sudah bagus dalam ilmu bahasa. Misalnya kalau dia sudah sampai ke tingkatan qatrun nada, mutqin, bagus, itu sudah lumayan. Dari sisi pengetahuan ilmu bahasa Arab. Tetapi melatih ketajaman di dalam memetik pendalilan, ketajaman di dalam melihat pembahasaan, itu memang perlu banyak cabang-cabang ilmu yang lainnya dari ilmu bahasa Arab. Dia belajar ilmu bahasa Arab, demikian pula dia belajar ilmu usul fikih. Iya, ilmu usul fikih supaya dia mengerti cara-cara pendalilan. Mengerti cara-cara pendalilan. Para ulama kalau berdalil itu bagaimana caranya? Mengerti jalan-jalan yang mengantar kepada ijtihad. Memang orang yang belajar ilmu usul fikih itu, iya, bukan maksudnya semua orang nanti menjadi seorang alim ahli ijtihad, tidak. Iya. Tapi ketika dia belajar ilmu usul fikih, dia punya pengetahuan kenapa ada ulama yang berfatwa begini, berfatwa begitu. Akan luas wawasannya. akan luas wawasannya. Iya. Dan ini diantara sebab banyaknya terjadi orang-orang yang memaksakan pendapat, orang-orang yang kaku di dalam banyak pembahasan, iya, orang-orang yang tidak baik interaksinya dengan manusia. Diantara sebabnya kurang di dalam mempelajari ilmu usul fikih dan ilmu tentang kaidah-kaidah fikih. Iya, padahal itu dari ilmu alat yang penting. Demikian pula dia belajar dari ilmu usul tafsir, dari pokok-pokok pengantar-pengantar ilmu tafsir, supaya membantunya bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran. Iya. Ketika membaca hadis, dia belajar dari ilmu mustalah al-hadis, ilmu mustalah yang membantu dia untuk memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ilmu alat. Ya, dia kuasai ilmu alatnya. Setelah itu dia perdalam Al-Quran dan hadisnya. Sebab itulah tujuan di dalam belajar. Seorang mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ada tahapan-tahapannya, tingkatan-tingkatannya. Dalam Al-Quran, di dalam menafsirkannya, ada tafsir Quran dengan Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan ucapan para sahabat, para ahli tafsir, dan perlu dia kenal bagaimana ucapan ahli tafsir di dalam pembahasan. Kemudian ada tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab, secara bahasa. Demikian pula hadis. Hadis itu ada penjelasannya. Kadang hadis itu dijelaskan dengan mengumpulkan jalan-jalan hadis itu, dikumpulkan dari riwayatnya supaya tampak kejelasan hadisnya. Dan kadang hadis itu diambil penjelasannya dari uraian para sahabat, para tabiin, para a'immah, orang-orang yang mensyarah hadis. Dan kadang diambil penjelasan tentang hadis itu dari dasarnya secara bahasa Arab. Iya. Maka ini semuanya cabang-cabang. Iya. Karena itu orang yang tergesa-gesa biasanya jatuh di dalam kekeliruan, berucap kekeliruan. Belum lagi lengkap kemampuannya, dia sudah masuk di dalam hal-hal yang bukan pekerjaannya di situ. Iya. Dan ini hendaknya ditanamkan di dalam diri. Dan hendaknya orang-orang yang masuk di dalam perkara yang bukan apa namanya, haknya masuk di situ, dia melarang kawan-kawannya untuk masuk ke dalam hal itu. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, azra bihi dalika fil majalisi inda dawil albabi wat tanafusi. Yang paling rumitnya lagi, paling tidak bagusnya, kalau itu dia ucapkan di dalam majelis-majelis, dihadiri oleh ulil albab wat tanafus, orang-orang yang sudah punya kompeten. Jadi ada orang-orang yang berilmu, dia berbicara. Ada orang yang harusnya berbicara, dia berbicara. Ada orang-orang yang lebih pantas berbicara, tapi dia tidak tunggu orang yang lebih pantas itu, dia sendiri berbicara. Dan ini adalah hal yang tidak sehat, perkara yang dilarang oleh para as-salaf rahimahumullah. Apalagi masalah-masalah yang terkait dengan masalah umum, masalah banyak orang. Iya. Maka ini bukan tugas setiap orang. Bahkan kalau dia masuk dan bukan keahliannya di situ, bukan haknya berbicara, dia dianggap berbicara tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu. Dan itu pasti dia menanggung dosa. Ya. Maka hendaknya segala sesuatu itu dikembalikan kepada ahlinya. Sebagaimana firman Allah, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir kalau memang kalian tidak mengetahuinya. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrun minal amni akhaf ada'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau ketakutan, langsung mereka sebarkan. Ini ditegur ya, penyebaran ditegur. Karena langsung menyebarkan itu tidak boleh. Ini berita benar, langsung disebarkan tidak boleh. Apalagi dia menyikapi sesuatu, terjadi sesuatu langsung dia berbicara padahal bukan haknya berbicara. Bahayanya lebih besar. Jadi ini ayat tentang berita terjadi, benar terjadi ya, bukan hal yang palsu. Ini benar, tapi langsung dia sebarkan. Ini ditegur. Sebab dalam penyebaran berita tidak cocok langsung disebarkan semuanya. Iya. Tidak mesti ada sebuah masalah di negara lain kemudian masuk di negara kita, di negeri kita. Itu tidak mesti. Iya. Tidak mesti. Jelas ya? Karena itu guru kami Syekh Mukbil rahimahullah mencela Abul Hasan Al-Ma'ribi. Iya. Karena dia memasukkan pembahasan masalah iman ke Yaman. Padahal itu masalahnya Ali Hasan dan kawan-kawannya di tempat lain. Kenapa dia masukkan ke ahli sunnah di Yaman? Mereka enggak kenal tentang itu. Jadi dari fikih beliau di dalam menjaga dakwah. Ya, berbeda dengan sebagian orang di masa ini. Kalau ada di sebagian tempat misalnya sebagian ustaz tidak menyinggung sebuah pembahasan tertentu yang terjadi di luar negeri sana, dianggap ustaz ini manhajnya lembek. Ya. Kurang di atas manhaj. Ya, padahal kalau kita lihat dari fatwa-fatwa para ulama kita semuanya berjalan ke sana. Iya. Karena ilmu itu sesuatu ini disampaikan sesuai dengan apa? Apa yang mencocoki. Kalau memang perlu diterangkan, diterangkan. Perlu disebut nama, disebut nama. Tidak perlu disebut nama, tidak disebutkan namanya. Demikian. Maka itu semuanya ada etika-etikanya. Tetapi tatkala masuk di dalam pembahasan tersebut, orang yang tidak punya ilmu, itulah sebab kerusakan. Sebab kerusakan. Baik. Adzan. Apa namanya? Isya dulu ya. Sudah masuk adzan ini? Iya. Kita cukupkan sementara sampai sini dan insyaallah taala kita sambung setelah salat isya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.